cinta berakhir, lukai hati, sesali diri. Tak pernah ku mengerti isi hatimu akan diriku. Akankah kembali lagi cinta yang dulu? Dapatkah kita satukan kasih? Dirimu kasih yang ku rindukan selama ini. Walau ku yang memulai pisahkan cinta, maafkan aku. Akankah kembali lagi cinta yang dulu? Dapatkah kita satukan kasih? Ingin dirimu kembali. Tapi ku berharap kembali.